بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan qala wad'au ilal furqati wa naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil furqati wa kaffara ba'dhum ba'dhan. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan mereka para ahlul bid'ah mengajak kepada perpecahan, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perpecah belahan. Dan sebagian mereka ahlul bid'ah mengkafirkan sebagian yang lainnya. Lianna hadha sya'nu ahlil bid'ai yantahilu nihlatan wa yad'u ilaiha wa yukaffiru man khalafahu wa lam yuwafiqhu. Karena sesungguhnya ini adalah keadaan ahlul bid'ah, menganut suatu madhab, mendakwahkannya dan mengkafirkan orang yang menyelisihinya dan tidak sesuai dengannya. Wa ahlu sunnati indahumul mizanul kitabu was sunnatu. Sementara ahlu sunnah, mereka memiliki timbangan, yaitu Alkitab dan sunnah. Fala yukaffiruna kulla man khalafahum. Maka mereka ahlus sunnah tidak mengkafirkan setiap orang yang menyelisihi mereka. Qad yakunul mukhalifu mujtahidan badala aqsa juhdahu badala aqsa juhdihi lil wusuli ilal haqqi fa'akhta'ahu faya'zurunahu. Bisa jadi orang yang menyelisihi ahlus sunnah adalah seorang mujtahid yang mencurahkan puncak upayanya untuk sampai kepada kebenaran, namun ia keliru. Kemudian ahlus sunnah memberikan uzur kepadanya. Wa indahumul hadithus sahihu idha hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani وَإِذَا حَكَمَا فَاجْتَهَدَا ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. Dan di sisi mereka ahlus sunnah terdapat hadis yang sahih, yaitu kata Rasul alaihi salatu wassalam, apabila seorang hakim memutuskan sebuah perkara, lalu ia beristihad, kemudian ia benar, maka ia mendapatkan dua ganjaran pahala. Dan apabila ia memutuskan sebuah perkara, lalu ia beristihad, kemudian ia keliru, maka ia mendapatkan satu pahala. Waqad yakunu sahiba hawan nahkumu alaihi bil bid'ati. Dan bisa jadi orang yang menyelisihi ahlus sunnah tersebut adalah pengikut hawa nafsu, maka kita menghukuminya dengan kebid'ahan. Wa qad takhruju bihi bid'atuhu ilal kufri fayukaffirunahu fi dhaw'i kitabillahi wa sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Dan bisa jadi kebid'ahannya mengeluarkannya kepada kekafiran, maka ahlus sunnah pun mengkafirkannya berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalamu. Asyahidu anna ahkamahum murtabitatun bikitabillahi wa sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Intinya adalah bahwasanya hukum-hukum mereka ahlus sunnah terikat dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Laisat nabi'atan minal ahwa'i. Hukum-hukum mereka tidaklah keluar dari hawa-hawa nafsu. Kama huwa sya'nu wal halu fi ahlil bid'i. Sebagaimana hal itu merupakan perkara dan keadaan pada ahlul bid'ah. Alladzina yakhtari'una bid'an wa yatabannawnaha wa yad'una ilaiha wa qad yubalighuna fayukaffiruna man khalafahum. Yaitu orang-orang yang memunculkan kebid'ahan-kebid'ahan, mengambilnya, mendakwahkannya, dan terkadang melampaui batas sehingga mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka. Wa hadha hasala fi kullil firaqi. Dan ini terjadi pada setiap golongan. Al-Khawariju kullu firqatin tukaffiru man khalafaha. Orang-orang Khawarij, setiap golongan mengkafirkan orang-orang yang menyelisihinya. Wa qad takunu hadhihi al-firqatu min al-khawarij nafsiha. Dan terkadang golongan yang mereka kafirkan ini berasal dari orang-orang Khawarij sendiri. Fayukaffiru ba'duhum ba'dan. Sehingga sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lainnya. warrawafidu yukaffiru ba'duhum ba'dan. Dan orang-orang Syiah Rafidah, sebagian mereka pun mengkafirkan sebagian yang lain. Wahakada, dan demikianlah. Wal mu'tazilatu yukaffiru ba'duhum ba'dan. Dan orang-orang Mu'tazilah pun sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Kullu wahidin yaj'alu nafsahu huwal mikyasa. Masing-masing menjadikan dirinya sendiri sebagai tolak ukur. Wa aqidatahu hiyal mikyasa. Dan masing-masing menjadikan akidahnya sebagai parameter. Wa yukaffiru man khalafahu fiha. Dan ia mengkafirkan orang yang menyelisihinya dalam akidahnya tersebut. Bainama mizanu ahli sunnati wal jama'ati huwa kitabullahi wa sunnatu rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Sementara timbangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalamu. Wa hadha laysa hasilan fi dhalika al-asri fahasbu. Dan hal ini, yaitu Ahlul Bid'ah mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka, ini tidaklah terjadi pada masa itu saja. Balistamarra fi kullil usuri. Bahkan hal ini berlangsung terus-menerus di setiap masa. Fi kullil usuri ila yaumina hada. Dalam setiap masa sampai hari ini. Ahlul ahwa'i yukaffiruna man yukhalifuhum. Para pengikut hawa nafsu mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka. Wa ahlus sunnati la yukaffiruna illa man istahaqqat takfira bil adillati wal barahini min kitabillahi wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalamu wa man yukhalifu amran ma'luman min ad-dini bid-darurati. Sementara Ahlus Sunnah tidaklah mengkafirkan kecuali orang yang berhak untuk dikafirkan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti dari kitabullah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan orang yang menyelisihi perkara yang diketahui dari agama ini secara darurah. Wala yubaddi'una illa man istahaqqat tabdi'a idza ahdatha fid dini ma laysa minhu. Dan mereka Ahlus Sunnah tidaklah membid'ahkan kecuali orang yang berhak untuk dihukumi sebagai Ahlul Bid'ah apabila ia mengada-adakan di dalam agama ini perkara yang bukan bagian darinya. Kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Setiap perkara yang diada-adakan dalam agama ini merupakan kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Fannasu indahum asnafun. Maka manusia di kalangan mereka terdapat golongan-golongan. Walikulli sinfin hukmuhu bimuktada kitabillahi wa sunnati rasulillahi la bil ahwai. Dan setiap golongan memiliki hukum masing-masing berdasarkan penunjukan kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak berdasarkan hawa-hawa nafsu. Qala wa kullun da'in ila ra'yihi wa ila takfiri man khalafahu. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan masing-masing dari kalangan ahlul bid'ah mengajak kepada pendapatnya dan kepada pengkafiran orang yang menyelisihinya. Kullu hadha hasala lil firaqi kulliha. Semua ini terjadi pada seluruh golongan. Yukaffiruna ahlas sunnati wa yukaffiru ba'duhum ba'dan minal khawariji wal mu'tazilati war rawafidhi wal murji'ati wa ghairihim. Mereka ahlul bid'ah mengkafirkan ahlus sunnah, sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain, baik dari kalangan orang-orang khawarij, mu'tazilah, syiah rafidah, murji'ah, dan selain mereka. Qala fadallal juhalu warra'u. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka tersesatlah orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang rendah. Ya'ni bisababi ha'ulai. Bisababi hadha waqa'at tafarruku wa hadhil fitanu wa hadhil ahwa'u. Yaitu dengan sebab para ahlul bid'ah ini, dengan sebab ini terjadilah perpecah belahan, muncullah fitnah-fitnah ini dan hawa-hawa nafsu ini. Fadallal juhalu warra'u, yakni ghusa'an nasi wa hamajahum. Maka tersesatlah orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang rendah, yaitu orang-orang yang rendah dari kalangan manusia. Ar'a, ghusa, hamaj, semakna bermakna orang-orang yang rendah. qala wa man la ilma lahu. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan orang yang tidak memiliki ilmu, tahu wa dallu, mereka tersesat. Tahu dallu semakna, li'annahu kana fil uhudis sabiqati ulama'ul ummati wa khiyaruha lahumul kalimatu fayatba'uhumun nasu alal haqqi wal huda. Karena di masa-masa yang lalu terdapat para ulama umat ini dan orang-orang terbaik dari kalangan umat ini yang ucapan mereka didengar, maka manusia mengikuti mereka di atas kebenaran dan petunjuk. Walamma sarat za'amatun wa qiyadatun wa jama'atun wa firaqun wa likulli ta'ifatin za'amatuha tahannasu. Dan tatkala muncul pemimpin-pemimpin, za'amat, qiyadat semakna, jamaah-jamaah, golongan-golongan, dan setiap golongan memiliki pemimpin sendiri, maka sesatlah manusia. Fahada mu'taziliyun yatba'uhul mu'tazilatu wa hadha khariji yatba'uhu al-khawarij wa hadha rafidhi yatba'uhu ar-rawafid wa hakadha. Orang ini berpemahaman mu'tazilah, orang-orang mu'tazilah mengikutinya, orang ini berpemahaman khawarij, orang-orang khawarij mengikutinya, orang ini berpemahaman syiah rafidah, orang-orang syiah rafidah pun mengikutinya, dan demikian seterusnya. Qala wa atma'un nasa fi syai'in min amri dunya. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan mereka para ahlul bid'ah memotivasi manusia dalam sesuatu dari perkara dunia, yakni bil manasibi, yaitu jabatan-jabatan. فالذي يرغب في منصب يجده عند أهل السلطة في ذلك الزمن. Maka orang yang menginginkan jabatan, ia akan mendapatinya di sisi para penguasa di zaman tersebut. Qala wa khawwafuhum 'iqabad dunya. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan para ahlul bid'ah menakut-nakuti manusia dengan hukuman di dunia. Laisa 'iqabal akhirati, bukan hukuman di akhirat. Al-iqabu, al-faslu, was-sijnu, wad-darbu, wal-qatlu. hukuman yang dimaksud adalah pemecatan, pemenjaraan, pemukulan dan pembunuhan. Qala fattaba'ahumul khalqu ala khawfin fi dunyahum. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka para makhluk pun mengikuti mereka ahlul bid'ah di atas ketakutan terhadap dunia mereka, ya'ni fi hadhil hayatid dunya, yaitu di kehidupan dunia ini. Qala wa raghbatin fi dunyahum, dan keinginan terhadap dunia mereka, fi nafsil waqti, pada saat yang sama, al khawfu wa raghbatu, rasa takut dan rasa harap. Manatul khawfi wa raghbati indahum hiya dunya, tempat bergantung rasa takut dan harap di sisi mereka adalah dunia. Asbahatid dunya bi aidihim, dunia menjadi di tangan mereka, al amwalu wal manasibu ila akhirih, harta, jabatan dan yang lainnya. Manasibu ta'limi, manasibul hukmi ila akhirih, jabatan pengajaran, jabatan hukum dan yang lainnya. Asbahat fi aidihim, perkara-perkara tersebut menjadi di tangan mereka, para ahlul bid'ah. Fatabi'ahum kathirun minan nasi bisababi anna bi aidihimud dunya wal mulka was sultana wal mala. Maka mengikuti mereka banyak dari kalangan manusia disebabkan karena di tangan mereka lah dunia, kekuasaan dan harta. Al-mulk, as-sultan semakna bermakna kekuasaan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-sawabah.